ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Ya, selamat datang pada kajian Riyad As-Solihin yang mungkin sangat sempit waktunya, dan anda mewakili semuanya mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Kita langsung saja membahas tentang kitab Riyad As-Solihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau adalah seorang imam bermadhab Syafi'i dalam fiqih. Bermadhab Syafi'i dalam fiqih, beliau menjamak antara banyak sekali ilmu syariat, cabang-cabang ilmu syariat yang terkait akidah, hadis, Quran dan sebagainya. Dan beliau adalah seorang faqih yang muhaddis, berarti seorang ahli fiqih yang juga mendalami ilmu hadis. Beliau memiliki beberapa kitab hadis, di antaranya Riyadhus Shalihin ini kumpulan dari beragam macam hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat, dan beserta penjelasan sedikit dari beliau. Taqabbalah. Begitu juga kitab hadis lainnya, beliau memiliki Arba'in Nawawi yang kita kenal. Dan dua kitab ini, Arba'in An-Nawawi dan juga Riyadhus Shalihin, merupakan salah satu dari kitab yang termasyhur dalam kaum muslimin. Itu menunjukkan berkahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab lain, kitab hadis lain selain kedua tadi adalah kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Itu adalah penjelasan untuk Sahih Muslim dengan singkat. Namun dengan singkat tersebut, justru kitab beliau Syarah Sahih Muslim itu merupakan kitab yang paling mu'tamad atau kitab yang paling sering menjadi rujukan untuk penjelas hadis-hadis Sahih Muslim. Tidak begitu panjang untuk penjelasan tiap hadis, tidak seperti Fathul Bari ya, panjang sekali. Namun kalau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu begitu panjang. Itu tiga kitab hadis yang masyhur dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan juga kitab-kitab fikih beliau juga merupakan kitab-kitab fikih yang paling tersebar dan paling sering dijadikan rujukan oleh mazhab Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i. Beliau adalah seorang muhakkik atau seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang dikenal. Setiap perkataannya itu dianggap oleh kalangan mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab Al-Majmu'. Kalau misalnya kita pernah dengar kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu dikarang oleh beliau rahimahullah. Namun di pertengahan atau menghampiri pertengahan beliau wafat. Suaranya kecil. Bisa volumenya di silakan. Baik, itu Minhaj At-Talibin. Kedengaran enggak ini? Minhaj At-Talibin. Selain kitab Al-Majmu' tadi juga ada kitab namanya Minhaj At-Talibin satu jilid. Itu adalah kitab matan fikih Syafi'i ya, yang merupakan salah satu atau di antara matan yang paling tersebar dalam fikih Syafi'i. Masyhur kitab itu Minhaj At-Talibin. Sehingga banyak sekali para ulama yang mensyarah kitab tersebut, yaitu memperjelas kitab tersebut. Banyak sekali, lebih banyak dibandingkan matan Abi Syuja. Kalau kamu pernah dengar matan Abi Syuja, karya Abi Syuja Al-Isfahani, dibandingkan dengan Minhaj At-Talibin yang datang setelahnya, karena Imam Nawawi rahimahullah itu ulama pada abad ke-7 Hijriah, berarti 600-an Hijriah. Nah, beliau kita Minhaj At-Talibin Kemudian datang setelahnya orang-orang para ulama mazhab Syafi'i yang mensyarah kitab tersebut. Di antara syarahnya, di antara syarah para ulama untuk kitab tersebut adalah semisal apa? Mughni al-Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini. Kemudian ada juga Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kemudian ada juga kitab namanya Nihayatul Muhtaj karya Asy-Syihab Ar-Ramli, dan juga Kanzur Raghibin karya Al-Mahalli, dan banyak sekali. Dan itu tebal-tebal kitabnya. Memperjelas kitab Imam Nawawi saja, ini menunjukkan bahwa Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi ini adalah kitab yang Allah berkati dan merupakan di antara kitab yang paling diperhatikan oleh ulama rahimahumullah taala. Baik, kita mulai sekarang dari awal bab tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab pertama ini adalah bab tentang ikhlas. Oh gitu. Ini silakan. Kok bisa gitu? Memang banyak ujian dalam hidup ini ya. Oh, hilang. Baik, kitab Al-Ikhlas atau bab Al-Ikhlas wa Ihdar An-Niyyah. Ikhlas dan menghadirkan niat. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan, fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Al a'mal artinya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Kemudian aqwal jamak dari qaul artinya perkataan-perkataan. Wal ahwal dan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, baik itu yang sifat kondisi tersebut adalah barizah. Arti barizah adalah yang zahir, yang tampak. Wal khafiyah atau yang tersembunyi. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan. Ikutan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikutan aja. Oke. Wal ahwal al barizah wal khafiyah, yang barizah tampak dan yang tersembunyi. Baik, bantu ambil aja kitab ini. Siapa namanya? Siapa nama antum? Beni. Silakan. Baik. Tentang bab ikhlas dan manhaj saya atau metode kajian Riyadhus Shalihin ini, saya akan banyak mengambil dari kitab yang namanya Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan juga mengambil banyak faedah dari syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bukan sebatas kajian kitab Riyadhus Shalihin saja, melainkan kita akan membaca banyak faedah dari kitab Madarijus Salikin. Sebelum kita menuju ke ayat-ayat yang tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita memerlukan pembahasan tentang definisi apa itu ikhlas. Definisi ikhlas, mengenal apa itu ikhlas. Para ulama rahimahumullah ta'ala mendefinisikan ikhlas dengan beragam definisi. Tidak hanya terpaku pada satu definisi, melainkan masing-masing memiliki opini untuk mendeskripsikan makna dari ikhlas tersebut. Di antara para ulama atau di antara pendapat atau di antara definisi yang ditaburkan oleh ulama, ikhlas adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Artinya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuan atau dari segi tujuan dalam ketaatan. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi tujuan dalam ketaatan. Maksudnya, mengesakan berarti menjadikan satu atau menganggap satu. Esa artinya kan tunggal, satu. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan dalam segala jenis ketaatan. Nah, ketaatan di sini bisa perkara wajib, bisa perkara sunnah, dan juga bisa perkara mubah. Karena apa? Karena perkara mubah itu hukum asalnya mubah, dan dia bisa menjadi relatif hukumnya disesuaikan dengan maksud orang tersebut melakukannya. Perkara mubah itu perkara yang mubah. Ketika kita belajar ilmu umum, ilmu dunia, itu adalah perkara mubah selama tidak ada kemunkaran di dalamnya atau syubhat. Nah, kita belajar ilmu dunia itu perkara mubah atau bahkan dianjurkan sebenarnya. Nah, ketika niat kita untuk ketaatan terhadap Allah, maka itu menjadi dianjurkan dan itu menjadi ibadah. Dan jika hanya berniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merealisasikan keikhlasan di amalan belajar ilmu dunia tersebut. Begitu juga dengan misalnya mencari nafkah untuk istri misalnya. Kalau seseorang mencari nafkah untuk istri tanpa adanya niat atau penghadiran hati khusus pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya sekadar adat, tradisi, kebiasaan, maka tidak diganjari baginya pahala di akhirat, tetapi diganjari baginya kebaikan di dunia, seperti istrinya jadi setia, jadi senang, kemudian mendapatkan uang, tafadhol, silakan, dan sebagainya. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian dari pahala. Oleh karena itu, kepentingan bab ikhlas itu adalah kepentingan pertama dalam segala jenis amalan, yaitu penghadiran niat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pendapat atau opini atau definisi yang ditorehkan oleh ulama adalah tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Menjernihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Maksudnya menjernihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Maksudnya adalah bahwasanya jika dia beramal baik, dia tidak mengindahkan, tidak menganggap pandangan siapapun terhadapnya. Ya. Karena apa? Jika misalnya pandangan orang baik, itu akan melahirkan apa? Rasa ujub dan takabur. Kalau pandangan orang buruk terhadap amalan kita, padahal amalan kita baik, itu akan merasa takut dan tidak mau beramal lagi. Nah, ikhlas kata sebagian ulama menjernihkan atau mengenyahkan perbuatan dari, maksudnya mengenyahkan pandangan manusia dari perbuatan kita. Dan kadang ketika misal ketika kita berdoa di masjid, mengangkat tangan misalnya setelah sholat fardu, zikir, kemudian doa di akhir. Nah, kadang ada di hati perasaan takut dilihat kalau misalnya mengangkat tangan seperti ini. Gak enak, takut dilihat, dikira alim dan sebagainya. Nah, justru itu kalau misalnya dia tidak jadi beramal, justru itu adalah bagian dari dia. Ngerti maksudnya? Kalau dia gak jadi beramal atau gak jadi berdoa karena apa? Karena takut dipandang manusia alim, dipandang manusia, oh soleh nih, justru itu melakukan riya. Dan justru itulah yang diinginkan setan, agar apa? Agar manusia tidak beramal. Akhirnya diberikan was-was. Ah, kamu nanti kalau misalnya dia, kamu beramal dilihat oleh dia, nanti wah, dia, mereka bakal nganggap kamu soleh alim, nanti kamu ujub takabur. Nah, justru ini yang diinginkan setan. Berarti gak jadi beramal udah. Tetapi yang Allah inginkan dan para ulama mendefinisikan juga, yaitu tidak mengindahkan pandangan manusia, bahkan di keramaian sekalipun. Tetap saja saya berdoa, orang mau ngeliatin, mau memandang baik, buruk, saya merasa ini kebaikan untuk saya. Dan alhamdulillah jika ada yang mencontoh kemudian, ya sudah, selesai. Nah, inilah ikhlas, berarti menjernihkan atau membersihkan amalan dari pandangan manusia. Enggak usah pandang manusia, biarkan aja mereka memandang saya seperti apa. Itu namanya ikhlas, kata sebagian ulama. Kemudian ada beberapa faedah lain dan definisi lain. Di antara definisi ikhlas adalah nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq, yaitu melupakan pandangan makhluk dengan cara apa? Dengan terus memandang kepada khaliq. Ngerti? Melupakan pandangan yang diciptakan dengan cara terus menerus memandang kepada yang menciptakan. Berarti tidak mengindahkan pandangan manusia dengan cara apa? Dengan terus menghadirkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu caranya. Jika antum digoda oleh was-was syaitan, was-was satu syaitan yang berbisik, kalau misalnya kamu beramal, nanti mereka akan menyanjungmu dan kamu akan riya nanti, akan ujub dan sebagainya. Nah, caranya adalah ya istighfar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah terus menghadirkan hati bahwasanya saya menguatkan azam bahwasanya amalan ini hanya untuk Allah, bukan untuk mereka. Jadi enggak ada urusan mereka. Nah, kenapa kalau misal meninggalkan perbuatan tersebut disebut riya juga? Kenapa? Karena riya asal katanya ada ro'i, pandangan kan. Nah, riya itu melakukan amalan atau meninggalkan amalan karena pandangan orang lain. Jadi bukan hanya melakukan saja riya itu, meninggalkan pun karena pandangan orang lain itu juga termasuk riya. Namun mungkin yang melakukan amalan disertai dengan riya itu mungkin lebih berat karena potensi kenikmatannya lebih ada. Adapun kalau meninggalkan mungkin saja hilang, nggak ada apa-apa lagi. Tapi itu termasuk juga riya, yaitu meninggalkan amalan karena manusia, dan itu yang diinginkan setan. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala berkata, tarkul amali min ajli nasi riya, meninggalkan amalan demi manusia atau disebabkan manusia itu adalah riya. Wal amalu min ajli nas asyirk, dan amalan atau melakukan amalan demi manusia itu juga adalah syirik. Jadi susah. Intinya apa? Ikhlaskan sudah kalau misalnya mau beramal. Ikhlaskan. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala membentengimu dari kedua hal tersebut. Itu baru ikhlas. Membentengi dari apa? Membentengi dari meninggalkan amalan karena manusia ataupun melakukan amalan karena manusia. Jadi bukan karena manusia, meninggalkan ataupun melakukan bukan karena manusia, karena memang ingin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini perlu perincian lagi, insyaallah mudah-mudahan akan terus dimengerti dan kita bisa sama-sama mengerti. Baik, kita ke Riyadh As-Solihin. Oh, malah saya enggak dapat ininya. Sebentar, saya minta sama yang di upload karena mobil masih ada di sini. Alhamdulillah akhirnya dapat. Kemudian qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh. Ma artinya di sini tidak. Umiru artinya disuruh. Tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Lurus berarti di sini maksudnya hunafa ya. Hunafa berarti lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik. Kalau misalnya kita perhatikan juga ayat di surat Az-Zariyat, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jin juga disyariatkan pada mereka beribadah sejak penciptaannya. Begitu juga dengan manusia. Beribadah dalam artian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilakukan oleh jin dan manusia sejak awal penciptaannya. Banyak orang salah menilai atau menimbang atau berpikir bahwasanya jin itu bukan mukallaf. Mukallaf berarti apa? Dibebani hukum syariat. Tidak. Jin pun dibebani hukum syariat. Jin manapun termasuk iblis, la'natullahi alaih, itu juga dibebani syariat. Dan iblis raja dari para setan semua, baik itu dari kaum jin dan kaum manusia. Karena syaitan itu bukan hanya pada jin saja, melainkan juga manusia. Dan mayoritas jin adalah syaitan, mayoritas manusia juga adalah syaitan. Jadi syaitan memang seringkali dimutlakkan maknanya adalah syaitan yang jin. Tetapi syaitan manusia pun lebih banyak atau juga menjadi mayoritas di kalangan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini dhaif, namun maksudnya benar. Hadis ini dhaif namun maksudnya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu an untuk meminta perlindungan dari Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan jenis jin dan manusia. Kemudian Abu Dzar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada syaitan dari manusia?" Rasulullah menjawab, "Ya, ada. Ada syaitan dari manusia. Dan mayoritas manusia syaitan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika kamu mentaati mayoritas siapa di atas muka bumi atau penghuni bumi, manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu. Korelasinya apa? Korelasinya kita harus tahu mana syaitan dari kata apa. Syaitan dari bahasa Arab. Dan derivasi atau asal katanya syatuna yashtunu, yaitu artinya ba'uda yab'udu, bu'id artinya adalah jauh. Jauh di sini bermakna jauh dari ketaatan terhadap Allah, terhadap Khaliknya. Itu namanya syaitan. Yang namanya syaitan itu adalah makhluk hidup berakal, bersyahwat, yang jauh dari ketaatan terhadap penciptanya. Itu syaitan, baik dari jin atau manusia. Malaikat enggak. Binatang enggak mungkin, binatang enggak berakal dan hanya dikasih syahwat saja. Nah itu syaitan dari jenis jin manusia. Mereka jauh dari ketaatan terhadap Allah. Dan siapapun yang jauh dari ketaatan terhadap Allah, dia tersesat. Dan ketika dia berbicara, dia bisa menyesatkan. Oleh karena itu dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya jika kamu mentaati mayoritas penghuni bumi, mereka akan membuat kamu tersesat. Berarti apa? Mayoritas penghuni bumi sebenarnya syaitan. Jauh dari ketaatan terhadap Allah. Dan itu kita lihat, kita saksikan sendiri. Namun tidak bisa kita katakan terhadap orang setan enggak. Walaupun memang mungkin. Oke. Okay. Nah, di sini di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita nasib orang-orang yang sebenarnya kufur atau musyrik atau berbuat syirik. Mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tetapi kok yang terjadi justru sebaliknya, mereka kufur, mereka berbuat kesyirikan, dan mereka tidak menjalankan agama yang lurus. Juga banyak yang tidak mendirikan sholat. Nah lihat sekarang, fenomena sekarang, ini fenomena, lebih fenomenal daripada gempa bumi atau tsunami dan sebagainya. Yang lebih fenomenal apa? Meninggalkan sholat, itu lebih fenomenal. Karena apa? Gempa bumi, tsunami, banjir, itu semua adalah hadiah, reward, disebabkan perbuatan meninggalkan sholat dan sebagainya. Nah, bedanya musibah dengan ujian, atau musibah yang berupa ujian dengan musibah yang berupa hukuman, apa bedanya? Bedanya adalah kalau musibah tersebut sudah bersifat umum, orang soleh kena, orang fasik kena, orang kafir kena, orang muslim kena, itu menunjukkan apa? Hukuman, bukan ujian. Ya itu ujian memang, semua ujian, tetapi sebenarnya itu hukuman, iqab. Karena apa? Pasti di situ terjadi imma kekufuran atau kemusyrikan atau kemaksiatan yang terang-terangan dan berterus menerus. Hukumannya seperti itu. Hukumannya baik itu kaum muslimin, kafirin, munafikin, mukminin, semuanya kena. Di dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya hampir saja, hampir saja suatu kaum, maknanya hampir saja suatu kaum diumumkan musibahnya disebabkan apa? Ketika mendapatkan kemunkaran mereka tidak berusaha untuk mencegahnya. Nah, kita lihat sekarang, bukan saja pemimpinnya, bawahannya juga, rakyat kecilnya tidak ada. Nah, itulah hukumannya. Adapun kalau musibah yang sebenarnya itu adalah ujian dan bukan hukuman, itu adalah musibah yang seringkali ditimpakan kepada orang tertentu saja tanpa umum. Ngerti gak? Kalau misalnya dalam satu keluarga yang muslim dan beriman, bertakwa, suka beramal soleh dan bagus, banyak musibahnya seperti kekurangan uang, kekurangan harta, atau hancur rumahnya, atau meninggal salah satu anggota keluarganya. Nah, ini kan tidak bersifat umum terhadap seluruh kaum dalam satu daerah, melainkan cukup di situ saja. Nah, ini ujian. Jadi beda. Kalau misalnya musibah yang sebenarnya ikob atau hukuman, itu umum. Baik. Wa yuqimu shalah. Kalau misalnya kita lihat yang pertama, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya kan? Kemudian wa yuqimu shalah, dan agar mereka mendirikan salat. Itu yang kedua kan. Yang pertama tadi memurnikan ketaatan kepadanya, ya kan? Dan kemudian wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Kalau misalnya kita perhatikan tiga urutan ini seurut dengan tiga rukun Islam pertama, ya kan? Yang pertama syahadat an la ilaha illallah, tiada rob, tidak ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya menunaikan salat, kemudian setelahnya menunaikan zakat. Nah, para ulama atau sebagian ulama menjadikan tiga ini barometer kekufuran dan keimanan seseorang. Kalau seseorang meninggalkan syahadat, jelas mengatakan bahwasanya tidak ada, bahwasanya ada Tuhan selain Allah misalnya yang berhak disembah, Yesus dan sebagainya, na'udzubillah, ini berarti kafir. Nah, itu ijma, kalau itu semua ulama berkata seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya barang siapa meninggalkan sholat walaupun bolong-bolong, maka itu kafir. Nah, itu ulama madhab Hanbali. Kalau madhab Syafi'i tidak, selama dia malas dan masih meyakini sholat itu wajib, itu tidak dikafirkan. Tapi kalau misalnya malas dan mengingkari kewajiban sholat fardu, nah itu baru dikafirkan. Nah, sebagian ulama menjadikan sholat lima waktu juga sebagai barometer kekufuran dan keimanan. Kalau seseorang meninggalkannya walaupun bolong-bolong, kafir. Begitu juga dengan zakat yang wajib atasnya. Kalau orang meninggalkan zakat, ini sebagian ulama, maka dia meskipun dia masih meyakini kewajibannya. Nah, baik itu zakat perdagangan atau zakat yang lainnya, sebagian ulama. Namun sebagian ulama mengatakan kalau sholatnya maksudnya secara bolong-bolong, kadang melakukan, kadang enggak, namun dia berdosa besar saja. Adapun urusan pengkafiran, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengurusnya. Begitu juga dengan zakat. Jika dia meninggalkan zakat, misalnya zakat fitrah, maka tidak dikafirkan. Dan wallahu a'lam, bagaimanapun ketika semuanya adalah hal yang sangat vital dalam Islam, yang boleh jadi bisa dijadikan barometer keislaman dan kurang seseorang. Namun kita tidak bisa menuding seorang, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik. Kemudian Allah firman, wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala berfirman, sama sekali tidak akan sampai ke daging dan darah-darah binatang kurban itu, tetapi akan sampailah padanya ketakwaan dari engkau sekalian. Maksudnya adalah menyembelih, kita menyembelih, dan menyembelih itu ibadah. Baik itu menyembelih hanya untuk sedekah atau ketika Idul Adha. Baik menyembelih sekarang misalnya untuk dibagi-bagiin kepada orang lain atau ketika Idul Adha. Itu ibadah. Nah, ibadah membutuhkan keikhlasan. Kalau misalnya menyembelih tersebut tidak ditujukan sebagai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan cuma menyembelih saja, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah dan tidak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya keikhlasan dan niat di hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Allah Taala berfirman pula, "Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah Subhanahu wa taala." Di sini pembahasan tentang kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala peristiwa, perkataan dan perbuatan. Meskipun disembunyikan di sedalam-dalamnya hati atau bumi dan sebagainya, tidak akan terselindung di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaikum syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak terselindung darinya apapun di langit dan di bumi. Imam Nawawi menjadikan ayat ini salah satu ayat yang perlu kita perhatikan sebagai isyarat bahwasanya niat itu ada di sini. Fi sudurikum, di dalam dada-dada kalian, di hati. Bukan misalnya di lisan atau di mana, bukan. Kalau misalnya kita ketahui madhab Syafi'i, banyak dari ulama-ulama madhab Syafi'i, yaitu madhab yang dianut juga di Indonesia, bahwasanya niat dalam sholat itu dianjurkan untuk dilafazkan. Namun yang lebih benar atau yang benar adalah tidak dilafazkan sama sekali. Niat dalam sholat atau niat dalam apapun tidak disyariatkan untuk dilafazkan, apalagi dikhususkan untuk dilafazkan dengan bahasa Arab tertentu dan sebagainya, tidak. Dengan seragam tertentu, tidak. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala merupakan salah satu dari minoritas ulama madhab Syafi'i yang membatalkan hal tersebut. Ya, ini yang tidak setuju dengan hal tersebut. Kata beliau bahwasanya itu tidak ada sunahnya, maka tidak perlu melafalkan niat dalam atau sebelum sholat. Namun mayoritas ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah, melainkan ulama Syafi'iyah, terutama di era mutaakhiri, yaitu akhir-akhir, dan ya termasuk di zaman Imam Nawawi juga dan semakin kesini, itu mereka mayoritasnya menganjurkan untuk melafalkan niat. Namun ketika kita menelaah kitab-kitab fikih Syafi'i, dari banyak sekali kitab fikih Syafi'i dari beragam ulama yang mencipta atau menulisnya, tidak ada pengkhususan lafal niat seperti usolli fardhu salatil asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lafal tersebut tidak tercantum di kitab-kitab setahu ana pribadi, wallahu alam. Nah, terus dapat dari mana lafal ini? Tetapi para ulama Syafi'iyah memang mengatakan, menentukan bahwasanya dalam niat sholat itu ada minimal 3 hal yang perlu sekali dijadikan rukun dalam niat, yaitu harus diniatkan. Yang pertama apa? ta'yin salat, yaitu mendefinisikan, menentukan salatnya apa. Makanya disebut usolli fardu atau usolli fardu salatil asr. Harus tahu salatnya apa. Itu benar, memang kita harus niat dan harus tahu salatnya apa. Apa salat asar, apa salat maghrib atau yang lainnya. Nah, kemudian selain menta'yin salatnya, harus tahu juga jumlah rakaatnya. Makanya disebut salatul asri arba rakaatin, 4 rakaat. Salatul maghrib, salatul maghribi 3 rakaatin. Salatul subhi rakaatani. Rakaataini atau rakaatan. Kemudian ketiga adalah harusnya keharusan untuk meniatkan mustaqbilal qiblah dan niatkan pada Allah. Makanya disebut mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat lillahi, ya kan? Mustaqbilal qiblati lillahi taala, ya kan? Seperti itu. Para ulama Syafi'iyah memang mengatakan seperti itu, bahwasanya ada tiga, minimal tiga rukun asasi yang harus dijadikan niat. Namun para ulama sendiri mereka tidak mengatakan lafaznya usolli salatan berbagai tidak. Wallahu a'lam. Itu dapat dari mana? Mungkin itu adalah ijtihad. Ijtihad sebagian ulama atau kiai di Indonesia atau selainnya, di kitab-kitab mereka sendiri. Dan yang sahih adalah tidak. Yang sahih adalah tidak. Wallahu a'lam, jika antum sekarang masih melakukannya atau tidak, tidak melakukannya. Cepat sekali.